Siang malam hanya doa yang kupanjatkan. Tuhan lindungilah semua di Gunung Mas. Satukanlah hati kami semua selamanya. Selamanya. Semua ya. Oke. Okay. Siang malam hanya doa yang kupanjatkan. Tuhan lindungilah dia yang kusayangi. Satukanlah hati kami semua. Selamanya. Di sini setahun yang lalu, menyatu hatiku dan hatimu tanpa janji-janji, tanpa kemesraan. Kau diam, aku pun membisu. Kau pergi dengan cita-cita ke kota yang jauh di sana. Pasrah Tuhan lindungilah dia. Satukanlah hati kami semua selamanya. Selamanya. Siang malam hanya doa yang kupanjatkan. Tuhan lindungilah dia yang kusayangi. Satukanlah hati kami semua selamanya. Selamanya. Selamanya. Selamanya. Terima kasih. Wow. Hebat sekali.